Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan dari permasalahan akidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad waraddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas bab wujubu ihtirami asma'illah subhanahu wa ta'ala, wajibnya memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh mu'alib di sini, Syekh Fauzan Hafidahullah. Kata beliau, wal wajibu ihtiramu asma'ihi min ayusamma biha ghairuhu. Dan yang wajib bagi seorang muslim adalah memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia tidak menamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di antara bentuk isaul adab, bentuk kurang beradab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang mereka melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni mereka menamai berhala-berhala mereka itu mirip dengan nama atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kaum musyrikin menamai berhala mereka dengan Lat. Ini diambil dari kata al-ilah, sesembahan. Begitu juga mereka menamai salah satu berhala mereka dengan Al-Uzza. Ini diambil dari kata Al-Aziz, salah satu nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk-bentuk ilhad yang lainnya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, tak terkecuali orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dari firqah-firqah seperti Al-Jahmiyah yang mereka tidak meyakini bahwasannya setiap nama mengandung sifat. Kemudian kata Syekh Fauzan Hafidahullah, wa dzalika min tahqiqi tauhid. Tatkala seorang muslim itu memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk dia mempraktikkan tauhid. Jadi di antara bentuk atau gambaran seorang itu mempraktikkan tauhid, mengamalkan tauhid, tatkala dia memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bentuk-bentuk yang lain yang disebutkan oleh para ulama, seperti dia mempersembahkan segala jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mualif di sini, fa an Abi Surih radhiyallahu anhu annahu kana yukna Abul Hakam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari seorang sahabat yang bernama Abu Syurih radhiyallahu anhu bahwasanya dahulu beliau berkunya dengan Abul Hakam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Syurih yang pada saat itu berkunya dengan Abul Hakam, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukum falima tukna Abul Hakam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abul Hakam, kunya dari sahabat Abu Syurih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakam, Al-Hakam ini salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang atau zat yang menentukan hukum, yang membuat hukum. Wa ilaihi al-hukum, dan semua hukum itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falima tukna Abul Hakam? Lalu kenapa dirimu wahai Abu Syureh berkunyah dengan Abul Hakam? Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan, ya kenapa sahabat Abu Syureh itu berkunyah dengan Abul Hakam? Faqala, kemudian Abu Syureh atau Abul Hakam na'am mengatakan, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum faradhiya kila al-fariqain. Kemudian Abu Syureh yang pada saat itu berkunyah dengan Abul Hakam mengatakan, kenapa beliau diberikan kunyah digelari dengan Abul Hakam, bapaknya hukum? Kata beliau, sesungguhnya kaumku apabila terjadi perselisihan di tengah-tengah mereka tentang suatu perkara, mereka mendatangi diriku. Fahakamtu bainahum, kemudian aku menghukumi, menyelesaikan masalah mereka. Faradhiya kilal fariqain, kemudian mereka ridho na'am terhadap apa yang aku putuskan. Oleh sebab itulah Abu Syureh diberikan lakab dengan Abul Hakam. Ini sebabnya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Abu Syureh, ma ahsana hadha, betapa bagusnya ini. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Syureh yang dia menjadi na'am orang yang menyelesaikan ya perselisihan di kaumnya, ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famalaka minal walad, apakah engkau memiliki anak laki-laki? Qultu, kata Abu Syureh, Syureh wa Muslimun wa Abdullah, aku memiliki anak laki-laki sebanyak 3 orang. Yang paling tua bernama Syureh, kemudian Muslim dan Abdullah. Kemudian bertanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman akbarhum?" Siapa di antara ketiga anakmu itu yang paling tua? Qultu, kata Abu Syureh, aku katakan Syureh. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa anta Abu Syureh." Kalau begitu, engkau saat ini berkunyah dengan Abu Syureh. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya. Syahid dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, faghayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kunyatahu min ajli ihtirami asma'illah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah kunyah sahabat Abu Syureh yang tadinya berkunyah dengan Abul Hakam, beliau rubah dengan Abu Syureh. Tujuannya adalah dalam rangka memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Li'annallaha huwal hakam alal itlaq. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakam. Jadi Al-Hakam ini salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya Abu Syureh yang pada saat itu sebelumnya berkunyah dengan Abul Hakam. Wallahu taala alam bisawab. Terkait dengan kunyah Abul Hakam, ini terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Apakah boleh seseorang berkunyah dengan Abul Hakam? Sebagian para ulama seperti Syekh Fauzan hafizahullah atau penulis kitab ini tidak memperbolehkan seseorang berkunyah dengan Abul Hakam. Di antara alasan sebagian para ulama, karena Al-Hakam itu khusus nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tidak diperbolehkan seorang menamakan dirinya yang itu apabila nama itu adalah kekhususan Allah. Seperti misalnya Ar-Razzaq. Ada orang bernama misalnya Ar-Razzaq, itu tidak diperbolehkan. kecuali kalau dia menyandarkan ya kepada nama Allah seperti Abdul Razak misalnya. Ada juga nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Khaliq, Sang Pencipta. Maka tidak diperbolehkan apabila ada seorang menamakan dirinya Al-Khaliq, kecuali kalau dia menyandarkan dirinya dengan nama Al-Khaliq, Abdul Khaliq misalnya. Nah, begitu juga Al-Hakam. Menurut pendapat sebagian para ulama, Al-Hakam ini adalah salah satu nama yang khusus dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tidak diperbolehkan seseorang berkunyah dengan Abul Hakam. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Kisah seorang sahabat Abu Syurah yang sebelumnya dia berkunyah dengan Abul Hakam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah kunyah beliau menjadi Abu Syurah. Menjadi Abu Syurah. Ini pendapat salah satu atau sebagian pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Sebagian para ulama melarang untuk seorang menamakan dirinya dengan atau menamakan dirinya Al-Hakam, ya, atau mengunyah, memberikan kunyah dirinya Abul Hakam. Sebagian lagi dari pendapat para ulama membolehkan seseorang berkunyah dengan Abul Hakam. Sebagian para ulama membolehkan seseorang berkunyah dengan Abul Hakam. Di antara hujjah atau alasan sebagian para ulama kenapa mereka membolehkan untuk seorang berkunyah dengan Abul Hakam, di antara alasan-alasan sebagian para ulama, yang pertama bahwasanya Al-Hakam itu pada hakikatnya bukanlah nama khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut sebagian para ulama, nama Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah. Terkait dengan yang pertama ini, nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah boleh seorang makhluk menamakan dirinya dengan nama Allah, dengan nama dari nama-nama Allah yang itu khusus bagi Allah. Ini yang pertama. Nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh sebagian para ulama, ada nama Allah Subhanahu wa taala yang berserikat. Artinya tidak hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama ini. Makhluk pun ada. Ya, maka oleh sebab itu diperbolehkan makhluk menggunakannya. Di antara nama itu adalah Al-Aziz. Ya, Al-Aziz ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga boleh digunakan oleh makhluk. Karena Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti di dalam surat Yusuf. Allah hikayatkan perkataan istri pembesar pada saat itu. Qalat imra'atu Al-Aziz. Al-ana hashasal haqq. Ana rawattuhu an nafsi wa innahu laminas sadiqin. Berkata imra'atu Al-Aziz, berkata istri raja pada saat itu Al-Aziz, disebutkan di sini Al-Aziz. Ya. Sekarang ini telah nampak kebenarannya. Sesungguhnya akulah yang menggoda Yusuf. Wa innahu laminas sadiqin. Dan sesungguhnya Yusuf itu adalah termasuk orang yang jujur. Syahid dari ayat ini adalah qalat imra'atu Al-Aziz, telah berkata istri Al-Aziz. Ini jelas Al-Aziz. Ya, jadi Al-Aziz ini adalah nama yang berserikat. Tidak hanya ini nama Allah Subhanahu wa taala, juga boleh makhluk menggunakannya. Boleh makhluk menggunakannya. Naam. Begitu juga Al-Hakam, kata sebagian para ulama. Al-Hakam ini diperbolehkan ya untuk kita gunakan. Seperti di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in khittum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainihima. Inna Allah kana aliman khabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in khittum shiqaqa bainihima. Apabila kalian khawatir ada pertikaian antara suami dan istri. Fawathu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha, maka utuslah seorang hakam, seorang yang hakam di sini disebutkan, ya, seorang yang bijaksana, ya, min ahlihi, dari pihak suami, wa hakama min ahliha, dan seorang hakim dari pihak istri. Ini salah satu bimbingan dari bimbingan Islam tatkala terjadi persengketaan atau percekcokan, keributan antara suami istri, sehingga masing-masing misalnya lari ke orang tua masing-masing, misalnya si istri lari ke orang tuanya, suami lari ke orang tuanya misalnya, atau berdiam diri di rumahnya. Maka cara mendamaikannya di antara bimbingan syariat adalah dengan mengutus masing-masing utusan. Ya. Yang dipilih adalah orang yang bijaksana, tidak emosian. Ya. Dia orangnya sabar. Ya. Diutus masing-masing pihak. Tujuannya adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak, suami dan istri. Nah, iyurida islaha, apabila keduanya ingin islah, ingin rujuk, ingin balik, yuwaffiqillahu bainihima, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada keduanya. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berilmu dan maha mengetahui. Syahid dari ayat ini adalah kata al-hakam, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jelas di sini. Ya, diperbolehkan makhluk bernama dengan al-hakam. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama mengatakan bahwasanya berkunyah dengan Abul Hakam pada hakikatnya diperbolehkan. Ya, karena al-hakam itu bukanlah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah nama yang berserikat. Ya. Nama yang berserikat. Allah juga menamakan dirinya al-hakam, makhluk pun diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini terkait dengan kunyah Abul Hakam. Ya, terjadi perselisihan di tengah-tengah para ulama. Sebagian para ulama seperti mu'alif di sini, penulis di sini Syekh Fauzan Hafidzahullah, tidak memperbolehkan seorang berkunyah dengan Abul Hakam. Karena di antara alasan sebagian para ulama kenapa seorang itu tidak boleh menyandarkan atau berkunyah dirinya dengan Al-Hakam, karena Al-Hakam ini adalah salah satu nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pendapat ini dibantah oleh sebagian para ulama yang lain, ya, dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Mereka mengatakan pada hakikatnya yang sebenarnya Al-Hakam itu bukanlah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini nama yang berserikat. Ya, yang dilarang itu adalah nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh makhluk menggunakannya. Karena itu hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama yang berserikat seperti Al-Aziz sebagaimana kita sebutkan, begitu juga Al-Hakam, ini nama yang berserikat. Allah menamakan dirinya Al-Hakam. Begitu juga makhluk pun seperti dalam surat An-Nisa tadi, Allah izinkan untuk menamakan dirinya Al-Hakam. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, bahkan ada di antara sahabat itu bernama dengan Al-Hakam. Bahkan ada juga di antara sahabat diberikan gelar dengan Abul Hakam. Ya. Diberikan gelar dengan Abul Hakam. Wallahu taala alam bisawab, dengan hujah-hujah ini, ya, dengan alasan-alasan ini yang aqrab ilal haq, yang dekat dengan kebenaran, diperbolehkan seorang berkunyah dengan Abul Hakam. Dan disebutkan pula oleh sebagian para ulama kenapa di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Abu Syurayh berkunyah dengan Abul Hakam. Ya, alasannya adalah karena Abu Syurayh pada saat itu menjadi penentu hukum. Ya, apa yang disebutkan Abu Syurayh langsung diterima. Ya, seolah-olah Abu Syurayh ini pembuat hukum. Ya, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal hukum itu yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. terkhusus masalah halal dan haram. Sehingga dari sisi inilah kata sebagian para ulama, sebenarnya yang dilarang itu ya sebabnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Abu Syurah yang sebelumnya berkunya dengan Abu Hakam itu karena ya pada saat itu Abu Syurah ini seolah-olah membuat hukum. Ya. Membuat hukum apa yang disarankan Abu Syurah langsung diterima oleh kedua belah pihak. Menunjukkan seolah-olah Abu Syurah itu seperti ya zat yang membuat hukum. Ini terjadi seperti ya tandingan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi inilah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Abu Syurah berkunyah dengan Abu Hakam. Dan di antara faedah hadis ini pula disunnahkan merubah nama atau gelar-gelar yang jelek. Ya, disunnahkan merubah nama atau lakop-lakop, panggilan-panggilan atau gelar-gelar yang jelek. Seperti disebutkan di sebagian riwayat, ada salah seorang sahabat yaitu yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memiliki anak perempuan yang bernama Asiyah dengan ain. Asiyah. Asiyah ini maknanya adalah seorang wanita ya yang melakukan maksiat. Ya, maknanya Asiyah. Seorang wanita yang demen dengan maksiat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk merubah anak perempuan beliau yang tadinya namanya Asiyah kemudian dirubah dengan nama Jamilah. Ya, dirubahlah namanya menjadi Jamilah. Ya, nama yang indah, nama yang bagus. Jamilah artinya indah, elok, baik. Begitu juga dikisahkan dari Sa'id bin Musayyib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ya, kakeknya adalah seorang sahabat. Ya. Ketika kakek Sa'id bin Musayyib ini bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kakeknya, "Siapa namanya?" Kemudian dia menjawab, "Al-Hazan." Al-Hazan itu maknanya adalah keras kaku. Ya, keras kaku. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah ya nama kakek Sa'id bin Musayyib yaitu Al-Hazan dengan Sahal, artinya mudah, lunak. Ya. Akan tetapi ya kakek Sa'id bin Musayyib tidak mau. Dia mengatakan, "Aku tidak akan merubah nama yang itu diberikan oleh orang tuaku." Ya. Alasannya tidak mau merubah karena itu adalah nama pemberian orang tua. Menghormati orang tua. Nah, apa akibatnya? Kata Sa'id bin Musayyib, disebabkan karena kakeknya tidak mau merubah namanya dari Al-Hazan menjadi Sahal. Itu kata Sa'id bin Musayyib, terus menerus ya di tengah-tengah keluarga kami senantiasa ada orang yang keras dan kaku. Ya, jadi di tengah-tengah mereka pasti ada di antara garis keturunannya orang yang keras dan kaku. Ya. Nah, maka dari sinilah sebagian para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya nama itu syarat dengan makna. Ya, nama itu syarat dengan makna. Ya, tidak benar apa yang disebutkan oleh sebagian orang mengatakan apalah arti sebuah nama. Ini sebuah kalimat ucapan yang batil, yang tidak benar. Ya, nama itu dalam Islam memiliki sebuah makna. Ya. Nama itu adalah doa. Jangan sampai kata para ulama seorang atau orang tua atau kedua orang tua itu memberikan nama anak yang jelek yang tadinya yang nantinya ini menjadi beban dia di kemudian hari. Jangan sampai orang tua menjadi andil anaknya dibully disebabkan namanya yang jelek atau lakum yang jelek. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan ya untuk kedua orang tua itu hendaklah memilihkan ya nama anaknya dengan nama yang baik. Ya, jangan sampai nanti orang tuanya termasuk orang yang memiliki andil anak itu ya dibuli orang. ya, dibully orang, dan ini banyak terjadi ya, ya, ngasih nama anak seenaknya dia, dia nggak mikirkan nanti di kedepannya anak ini nanti dibully orang. Ada sebagian orang nama anaknya Sangkut, ya, Sangkut. Kenapa dinamai Sangkut? Ya qadarullah ma syaa fa'al. Setiap lahir meninggal, setiap lahir meninggal, setiap lahir meninggal. Ternyata nyangkut satu. Sehingga dinamailah anaknya Sangkut. Ya, ujung-ujungnya anaknya besar dibuli, ya. Nyangkut, Sangkut, ya. Nah, apa artinya Sangkut? Ya enggak ada maknanya. Cobalah. Naam. Anak itu diberi nama dengan nama yang baik. Ya, sudah ada naam rambu-rambu, ya, yang disebutkan di dalam syariat, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibimbingkan oleh para ulama, bagaimana cara kita memilih nama anak yang baik. Ya, sudah disebutkan, namailah anak kita dengan nama-nama yang bersandar kepada Allah, Abdul Aziz, Abdul Ghafur, Abdul Jabbar, Abdul Khaliq, ya, Abdul Razzaq, atau nama-nama para nabi, ya, atau nama-nama para sahabat, atau nama-nama yang terkandung di dalamnya kebaikan. Jadi dari hadis ini memberikan faedah kepada kita, disunnahkan dia merubah nama yang jelek atau gelar yang jelek, ya, karena nama yang jelek atau gelar yang jelek itu mempengaruhi mental seorang, ya, fisikis seorang. Jangan dikira tak kala seorang itu dipanggil dengan nama yang jelek dia senang, ya, hampir tidak ada orang yang senang dipanggil atau dijuluki dengan julukan yang jelek, ya, hampir tidak ada. Kalau ada yang senang, nah, ini dipertanyakan otaknya tinggal berapa persen itu, ya. Nah, orang yang normal, orang yang sehat, ya, dia senang dipuji, dia senang dipanggil dengan nama yang baik, ya. Dan dari hadis ini pula diambil faedah, disunnahkan untuk berkunyah, disunnahkan untuk berkunyah. Dan yang maksud dengan kunyah disebutkan oleh para ulama adalah kata yang diawali dengan ab wal um, kata yang diawali dengan ab wal um, abu dan um, misalnya Abu Hurairah, Abu Muhammad, ya, Abu Abdullah, atau kalau perempuan dengan Ummu Abdullah, ya, Ummu Zainab misalnya, Ummu Fatimah, dan yang lainnya, ya, walaupun kata para ulama orang itu belum punya anak, ya, walaupun dia belum punya anak, ya, disunahkan untuk dia tetap berkunyah seperti istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkunyah dengan Ummu Abdullah. Ya, sebagian para ulama menyebutkan Abdullah ini sebenarnya bukanlah, ya, anak beliau, ya, karena beliau belum memiliki anak atau tidak memiliki anak, tapi anak dari keponakannya, ya, keponakan beliau, ya. Nah, Zubair bin Awam yang menikah dengan Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq memiliki nama anak Abdullah, ya, sehingga sebagian para ulama membolehkan kita berkunyah dengan nama ponakan kita, ini diperbolehkan, atau nama anak kita sendiri, ya, nama anak kita sendiri, ya, ataupun kita belum memiliki nama, memiliki anak, ya, kita langsung memiliki kunyah, ini disukai. Bahkan diantara adab di tengah-tengah orang Arab, ya, mereka suka dipanggil dengan, ya, ab wal ya. Keumuman mereka tidak senang dipanggil dengan nama secara langsung, ya. Jadi di antara ajaran Islam kita disunnahkan memiliki kunyah walaupun tidak memiliki anak atau belum memiliki anak, ya. Dan disunnahkan pula dalam hadis ini, naam, berkunyah dengan anak yang tertua, apakah dia laki-laki atau perempuan. Di sini sahabat Abu Syurah memiliki 3 anak, Syurah, Muslim, dan Abdullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan kunyah dengan Abu Syurah yang paling tua. Hanya saja ini bukan sesuatu yang wajib, ya. Ini hukumnya sunnah. Kalau misalnya seorang itu mau merubah kunyahnya atau ingin memakai kunyah dengan anak yang kedua, anak yang pertama misalnya ya Abdullah, yang kedua Muhammad, yang ketiga Zaid misalnya, dia mau berkunyah dengan Abu Zaid misalnya, ya diperbolehkan, ya diperbolehkan, tidak harus dengan nama anak yang pertama, atau dia mau merubah kunyah juga tidak masalah, ya. Ini diantara faedah hadis yang mulia ini. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Mu'alib di sini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bacakan ya pendapat Mu'alib di sini, karena Mu'alib di sini berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkan seorang itu berkunyah dengan Abul Hakam. Tapi yang sahih wallahu taala bisawab, dengan hujah-hujah yang telah kita sebutkan, ya alasan-alasan yang disebutkan oleh sebagian para ulama, pada hakikatnya berkunyah dengan Abul Hakam itu diperbolehkan. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Dan Allah lah yang memberikan hukum dan tidak ada yang bisa menolak hukumnya. Wa huwal hakam fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menentukan hukum baik di dunia maupun di akhirat. Yahkumu fid dunya baina khalqihi bi wahyihi alladhi anzalahu ala anbiya'ihi. Allah Subhanahu wa taala menghukumi makhluk ya di dunia ini dengan wahyunya yang Allah turunkan melalui wasilah para nabinya. Wa yahkumu bainahum yaumal qiyamah bi ilmihi fi makhtalafu fih. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi, akan memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh manusia di dunia pada hari kiamat nanti. Wa yunsafu al-madzlum minadh-dhalim. Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan membela orang yang dizalimi dari orang yang menzalimi. Maka oleh sebab itu hendaklah kita hati-hati dari perbuatan zalim. Ya, perbuatan zalim ini bukan dosa yang ringan. Ya, bukan dosa yang ringan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menghardik dengan keras, mengancam dengan keras orang yang suka berbuat zalim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulmatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian dari perbuatan kezaliman, karena sungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Bahkan orang yang sering berbuat zalim di akhirat nanti ya akan dikurangi pahalanya. Ya, ketika dihisab, ya, pahalanya akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau misalnya ternyata orang itu tidak memiliki pahala, dosa orang yang dizalimi ditimpahkan kepada orang yang zalim. Ya, dosa orang yang dizalimi itu ditimpahkan, ya, dipikulkan kepada orang yang berbuat zalim. Dan zalim disebutkan oleh para ulama adalah naam tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini namanya zalim. Dan kezaliman yang paling besar yang disebutkan oleh para ulama adalah naam takala seorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan, menyekutukan Allah itu adalah kezaliman, kejahatan, kelaliman yang paling besar. Ya, tidak ada kejahatan di dunia ini yang dilakukan oleh makhluk, ya, mungkin dari membunuh, mencuri, merampok, ya, membegal atau dosa-dosa besar yang lainnya melebihi dosa syirik. Ya, maka oleh sebab itu, ya, para nabi tidaklah mereka diutus ya melainkan ya untuk misi ya memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulullah wajatani butahud." Dan sungguh-sungguh ya kata seorang rasul apa? Nah, mereka diutus di tengah-tengah manusia adalah untuk menyerukan tauhid, agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah ini adalah perbuatan zalim yang paling besar. Kemudian kezaliman yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah kezaliman terhadap makhluk. terhadap sesama, ya, seperti seorang zalim kepada orang lain. Apakah dia merampas harta orang lain tanpa hak, ya, menyakiti hati orang lain tanpa hak? Apakah dengan mencela, mengghiba, ya, atau perbuatan-perbuatan yang lainnya yang itu menyakiti orang lain? Kemudian zalim yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama adalah zalim terhadap diri sendiri. Ya, seorang bisa zalim terhadap diri sendiri, bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada orang lain. Terhadap diri sendiri pun orang bisa menzalimi dirinya. Di antara bentuk yang disebutkan oleh para ulama adalah tatkala seorang melakukan maksiat. Ya, melakukan maksiat itu pada hakikatnya menzalimi diri sendiri. Ya. Menjerumuskan, ya, diri kita ke dalam jurang kehinaan, jurang kebinasaan. Nah, kalau seorang misalnya minum khamr, melakukan maksiat, pada hakikatnya dia menzalimi diri sendiri. Betapa banyak dampak buruk, dampak negatif yang dia akan dapatkan tatkala dia minum khamr. Yang pertama, merusak akalnya, ya, merusak kesehatannya, ya, tidak ada nama sejarahnya. Orang yang suka minuman keras itu badannya sehat, itu enggak ada. Ya, imah mungkin masih sehat di waktu muda, tapi nanti ketika beranjak tua, ya, banyak penyakit yang dia dapatkan. Atau perbuatan-perbuatan yang lainnya dari perbuatan maksiat. Ya, jadi pada hakikatnya seorang yang melakukan maksiat itu pada hakikatnya dia menzalimi, menyakiti, ya, menjerumuskan dirinya kepada jurang kebinasaan. Kemudian kita lanjutkan yang disebutkan oleh Malik di sini. Wa fi hadzal hadis dalilun 'alal man'i minat tasammi bi asma'illah ta'ala al-mukhtasu bih. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat dalil larangan untuk seorang menamakan dirinya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Hanya saja sisi pendalilan ini yang, ya, dikoreksi oleh sebagian para ulama. Kalau menggunakan hadis ini itu kurang tepat, ya, karena sebagian para ulama menyebutkan, ya, hadis ini bukanlah larangan, ya, namun dilarang menggunakan kunyah dengan Abul Hakam. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah sebabnya, sebab kenapa Abu Syurah itu dilarang berkunyah dengan Abul Hakam, karena pada saat itu setiap kaumnya yang berselisih mendatangi Abu Syurah. Ya, apa yang diputuskan Abu Syurah langsung diterima. Maka dari sisi inilah Rasulullah SAW melarang, ya, Abu Syurah berkunyah dengan Abul Hakam. Adapun kalau, ya, tujuannya yang lain, maka tidak mengapa. Karena jelas-jelas dalam surat An-Nisa Allah SWT membolehkan. Begitu juga disebutkan oleh sebagian para ulama, bahkan ada sebagian sahabat bernama Al-Hakam. Ada juga yang digelari dengan Abul Hakam. Itu tidak dipermasalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal man'u mimma yuhamu adamul ihtiramilha. Dan larangan di sini, ya, itu dikhawatirkan tidak ada, ya, penghormatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakni bi Abil Hakam wa nahwihi, seperti seorang berkunyah dengan Abul Hakam dan yang lainnya. Ya, sebagaimana kita sebutkan, ya, berkunyah dengan Abul Hakam ini adalah, nah, masalah yang dipersisikan oleh para ulama yang akrab ilal haq diperbolehkan, karena Al-Hakam itu bukanlah nama khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nama berserikat. Allah juga menamakan dirinya Al-Hakam. Nah, di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan, ya, Al-Hakam itu dimiliki atau makhluk menamakan dirinya dengan Al-Hakam. Allah taala bisa, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.